Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa an wala wa ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat sabar dan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluhu Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatil ula an yahfadzana ni'amah wa yazidana min fadli. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keberadaan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kepada kami untuk berziarah kembali kepada ikhwanul ahlussunnah wal jamaah as-salafiyyin di Kota Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadis ziarah mubarakah, ziarah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ziarah yang menjadikan cintaan sama di antara kita semuanya karena Allah fillahi walillah, sehingga akan mengantarkan kepada kita semua kepada mahabbatillahi Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyud dzalika wal qadiru alaihi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Min ni'amillahi Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada hamba-Nya untuk mendapatkan sahabat yang saleh, mendapatkan teman yang baik. Inilah nikmatun min ni'amillahi Subhanahu wa taala. Karena suhbah at-tayyibah as-salihah, ya, sahabat yang saleh, teman yang baik itu adalah sa'adat dunia wal akhirah, merupakan kebahagiaan hidup di dunia dan demikian juga di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya dan rasulnya di mana beliau adalah orang yang paling saleh, hamba yang paling saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi untuk berteman dengan orang-orang yang saleh. Faqala Subhanahu wa taala fi surah Al-Kahf ayat yang ke-28 memerintahkan kepada nabinya dan rasulnya untuk bersabar bersama dengan orang yang saleh. Qala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, dan sabarkanlah dirimu untuk tetap bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan di sore hari. Yuriduna wajha, dalam keadaan mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah teman yang baik, sahabat yang baik. Keberadaan mereka di sisi kita akan menjadikan kita lebih mudah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mengingatkan kita ketika kita lupa. Akan memberikan nasihat kepada kita ketika kita salah. Maka Allah perintahkan nabinya untuk bersabar bersama dengan mereka ini. Tidak berhenti sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat berfirman, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Dan janganlah kedua matamu berpaling daripada mereka. Daripada orang-orang yang selalu berdoa dan mengingat Allah pagi dan petang karena Allah tadi. Jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka dikarenakan menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Dan janganlah engkau mentaati dan menuruti orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami. Wattaba hawa, lagi dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta. Dan adalah urusan dia, keadaan dia adalah furta. Qala ulama'u ahli tafsir, furta ay halaka. Wa qala al-akharun, yang lain mengatakan ay mukhalifan lil haq. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dan rasulnya, wa huwa atqan nas, dan dia orang yang paling saleh, untuk bersabar bersama dengan orang-orang yang saleh. Dan untuk menjauhi dan tidak menuruti orang-orang yang Allah lalaikan dari mengingatnya. Untuk menjauh dari al-ashrar, di mana duduk bersama dengan mereka, berteman dengan mereka, yumridu al-qalb, akan menjadikan penyakit di dalam hati. Ketika kita terjatuh dalam kejelekan atau kesalahan ataupun maksiat, tidak mengingatkan kita. Ketika kita mendapat di atas kebaikan, belum tentu mereka senang dengan kebaikan yang kita berada di atasnya. Suhbah as-salihah, sahabat yang baik, teman yang baik, itu adalah menjadi merupakan salah satu adalah sebab yang paling besar yang akan mengantarkan kebahagiaan seorang hamba di dunia wal akhirah, sebagai nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Dan demikian juga as-suhbah as-salihah, berteman dengan orang-orang yang saleh, teman-teman yang baik, ya, itu juga merupakan sebab, di antara sebab yang akan mendatangkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga menjadi sebab masuknya kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, al-insan, ya, manusia dengan segala latar belakang mereka, dengan segala keadaan mereka, baik yang berkekurangan ataupun yang berkecukupan, yang punya kedudukan ataupun yang tidak, manusia dengan tabiatnya dan karakternya, dia adalah butuh untuk berteman. Butuh untuk bergaul bersama dengan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk hidup sendirian tanpa yang lain. Kullu insan muhtajun ilal akhar. Butuh kepada yang lain. Dalam kehidupan dia di dunia, enggak ada seorang pun yang yastaghni an ghairihi, merasa tidak butuh kepada yang lainnya, hidup sendiri. Bahkan Allah ciptakan kita dalam keadaan karakter kita, ya, sifat kita adalah butuh dan cenderung kepada yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya Maha mengetahui dengan tabiat dan karakter kita tersebut yang selalu butuh kepada yang lainnya, tidak bisa hidup sendiri. Butuh kepada istri, butuh kepada teman. Ini dalam kehidupan biasa, jangankan dalam dakwah. Jangan berbicara dalam urusan dakwah, perkara-perkara yang besar, ya. Ta'limu abna'il muslimin wa batal ilm wa da'wah dan yang lainnya. Dalam kehidupan dia sendiri, dia enggak bisa hidup sendiri. Butuh kepada istri, butuh kepada keluarga dan yang lainnya. Dan Allah Maha tahu dengan keadaan tersebut dan karakter yang demikian, tabiat yang demikian sendiri yang butuh kepada yang lain, cenderung kepada yang lain tersebut, Allah jadikan di dalam hati mereka. Karena dia ada butuh kepada yang lain, sehingga ada yang condong kepada salah satu dari orang yang ada di sekitarnya. Ada yang condong kepada orang yang baik, ada yang condong kepada yang jelek. Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang demikian untuk Allah Subhanahu wa taala menguji kita semuanya. Kepada kita, kepada siapa kita berteman, kepada siapa kita berkumpul, dan kepada siapa kita bersahabat. Sebagai ujiannya. Maka barang siapa yang berteman dengan al-akhyar, as-salihin, al-atqiyah, ahlus-salah. Barang siapa yang berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, berteman dengan ahlul tuqa, dikenal dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, maka hatinya pun akan jadi baik. Dan dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li anna sahib sahab. As-sahib sahab. Sahabat itu menarik. Kalau bersahabat, berteman kepada yang baik, dan insyaallah dia akan tertarik dan terbawa kepada kebaikan. Dan celakanya tatkala kecenderungan hati seorang itu Allah jadikan condong kepada orang yang jelek, yang akan berpengaruh kepada karakter, kepribadian, perilaku dan amalan dia ikut menjadi jelek. Barang siapa yang berteman dengan al-asyrar, al-fasaqah wal-fajarah, berteman dengan orang yang jelek, ahlul isyan, orang fasik, orang fajir, maka kefasikan mereka, kefajiran mereka, kemaksiatan mereka pun juga akan berpengaruh kepada hatinya. Hatinya akan menjadi keras dan akan menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sahih min hadis Umar bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matharu jalisis salih wa jalisis su ka hamil misbana fikir." Permisalan teman yang saleh dan teman yang jelek itulah seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan yang satunya berteman dengan tukang pandai besi peniup api. Wa amma hamil mis, adapun berteman dengan penjual minyak wangi, imma an yuhdiyaka au tabda'a minhu au tajida minhu rihan tayyibah, maka kemungkinannya adalah bisa jadi dia menghadiahkan minyak wangi itu kepadamu, kau kenakan, sehingga pun harum, wangi, orang senang dekat dengannya, tidak terganggu. Atau kemungkinan yang kedua, atau engkau akan membeli daripadanya. Temanmu, saudaramu, jualan yang wangi, kamu berteman dengannya, kau beli. Minimalnya kalau tidak diberi hadiah dan tidak beli, anta jidamihu rihan tayyibah. Engkau akan mendapatkan aroma yang harum. Tidak ada kerugian sedikit pun berteman dengan orang yang baik. Semua kemungkinan adalah baik. Adapun berteman dengan orang yang jelek, wa amma hamilul kir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma an tuhriqa thiyabak, kemungkinan adalah percikan api yang dia tiupkan adalah akan menembus bajumu, ya, mercek ke bajumu sehingga membuat lubang berdampak. Wa imma an tajida min rihan mumtina. Atau minimalnya paling tidak, kalau enggak sampai memberikan pengaruh dan dampak kepada dirimu, engkau paling tidak menyaksikan yang hal yang jelek, mendapatkan aroma yang tidak sebab, menyaksikan pemandangan yang tidak dicintai dan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan kemungkaran. Alladzi yatihi, melihat dia berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sehari dua hari enggak berpengaruh, tapi lambat laun, ya, karena tabiat manusia itu sangat mudah untuk terpengaruh, ya, bisa jadi meniru. Sehari dua hari mungkin dia bertahan. Dan belum tentu berjalan bersama dengan waktu, ya. Berjalan bersama, duduk bersama, makan bersama, sahur bersama, ya, akan berpengaruh. Maka yang kita tanyakan di sini, famin ayyihima, nah, dari golongan yang manakah kita, termasuk dari yang pertama, di mana kita berteman dengan teman yang saleh, sahabat yang baik, ataukah kita, kecenderungan kita, kecondongan kita adalah untuk berteman, untuk dekat dengan orang yang jelek, nyaman bersamanya, bisa duduk lama bersama dengannya. Sementara kalau duduk dengan orang yang baik, gak nyaman, gak betah, pengen cepat pergi, merasa risih, ada yang merasa ada sesuatu yang terusik, khawatir jangan-jangan ada sesuatu yang nampak dari kekurangan saya. Famin ayyihima nahnu. Di mana posisi kita dari dua golongan tersebut, dan itu yang menjawab diri kita masing-masing. Semoga Allah senantiasa kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dipilihkan teman yang baik yang akan membantu kita untuk melakukan kepada Allah, membantu kita untuk dekat dengan Allah. Ketika kita lupa diingatkan, ketika kita salah dinasihati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berteman kepada orang asrar yang keberadaannya akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari dunia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, fi sahihaini diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan demikian juga sahih Muslim dari beberapa sahabat, di antaranya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arufa ikhtalafa, wama tanakara minha ikhtalafa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arwah, jamak ruh, ruh itu, roh masing-masing orang, roh itu adalah junudun mujannadah. Bagikan bala tentara. Fama ta'arofa i'talafa, manakala dia saling kenal. Manakala dia saling merasa kok memiliki kesamaan dan keserupaan. Kecenderungannya sama. Seleranya sama. Hasrat dan keinginannya sama. Iktalafa, dia pun akan bersatu. Ternyata dia kenal. Saling kenal, saling cocok, sehingga akan bersatu. Wa matana karo minha, dan manakala dia saling tidak kenal. Merasa ada yang beda. Maka dia akan berselisih. Dikatakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimallahu taala, saya berusaha untuk mencari rujukannya kan belum ketemu ya, saya hanya menukil saja. Qala rahimallahu, fal khayru yahnu ilal ahyar. Orang seorang yang baik, dia itu akan condong kepada orang yang baik pula. Orang kalau karakter dia baik, tabiat dia baik, sifat dia asli yang ada pada diri adalah baik, yahnu ilal akhyar, maka dia akan condong kepada orang-orang yang baik. Condong kepada mereka. Merasa nyaman dan betah bersama dengan orang yang baik. Karena aman. Hatinya baik. Wasyariru, sebaliknya orang yang jelek. Yahnu ilal asrar, dia pun akan condong kepada orang-orang yang jelek. Walaupun yang disaksikan adalah kemungkaran, walaupun yang dilihat adalah ma'asi, namun karena mengtabiat dia, karakter dia adalah jelek, maka dia akan betah dan condong kepadanya. Tidak ada rasa risih. Bahkan dianggap sebagai lumrah. Suatu yang biasa. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, hadza makna ma ta'arafa min al-arwah ikhtalafa. Inilah yang dimaksud, banyak roh itu manakala dia saling kenal, maka dia akan bergabung. Artinya orang baik condong kepada yang baik, orang jelek condong kepada yang jelek. Orang baik akan memilih orang yang semisal dengannya, min al-ahyar. Orang jelek pun juga akan memilih bergabung dengan al-asyrah. Dia tidak akan peduli dampak negatif yang akan dia alami. Bahkan dia tidak merasa untuk dirugikan. Wa ma tanakara wa tanabara minal arwah ikhtalafa. Ini pula makna hadis Nabi, bahwa kapan saja roh itu saling menjauh, saling mengingkari, maka dia akan berselisih. Maknanya orang yang jelek, dia pun akan bergabung dengan orang yang jelek. Enggak mungkin. Lidha, kata beliau, oleh karena itu, la yuhibbu al-mu'minu illa man huwa min syakilatihi min ahlil imani wal ikhlas. Oleh karena ruh itu adalah akan berupaya dekat dan condong kepada yang sejenis, maka seorang mukmin, seorang yang beriman, yang tertanam dalam kalbunya keimanan kepada Allah dan hari akhir, tidaklah dia mencintai, tidaklah dia cocok dan cenderung kecuali kepada orang yang semisal dengan dirinya dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang yang ikhlas. Wala yubghidu al-mu'minu illa al-munafiqa khabitha khabithal qalbi. Dan tidaklah orang yang beriman dengan imanan shadiqah, beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman akan adanya hari kebangkitan yang disalahkan dengan balasan setiap amalan, tidaklah dia membenci kecuali orang munafik, orang-orang yang khabitha al-qalb, orang yang hatinya jelek. Berteman kok milih-milih, nah ya iya, gimana enggak milih-milih, karena itu akan berdampak kepada diri kita, berdampak kepada sifat dan karakter kita, semangat atau tidak kita dalam amalan kebaikan, tergantung daripada teman juga, berpengaruh. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari akan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan yang lain dengan hikmah, dengan keadilannya dan hikmahnya. Maka kapan saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba untuk menjadi Allah menghendaki suatu kebaikan. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu kebaikan untuk salah seorang di antara hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada hada al-abd alladhi aradahu fihi khair. Allah akan berikan taufik kepada hamba yang Allah hendak kebaikan padanya untuk muasyarah ahli sunnah, untuk muasyarah dengan ahli din, untuk bergaul dengan ahli shalah wal iman. Berarti kalau kecenderungan hati kita, nyamannya hati kita kok bersama dengan ahli iman, ahli khair, ahli tuqwa, ahli sholat wa din wal istiqomah, fa'abshir, bergembiralah dan bersyukurlah. Insya Allah yang tanda bahasa Allah memberikan taufik kepada kita. Namun demikian juga kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk salah seorang di antara hamba-Nya, dia Allah akan menjauhkan dia, akan dijauhkan dari ahli dzalali wal batil wa ahli fusuqi wal fahsya'i wal munkar, akan dijadikan hatinya itu enggak senang kepada orang fasik. Enggak nyaman bersama dengan mereka. Dan realita dan fakta yang kita saksikan memang demikian. Orang yang karakternya baik dia pun akan condong kepada yang baik. Kira-kira kalau tadi kebetulan saya sama pengantri di jalan yang ketemu anak pang yang kelihatan lusuh pakaiannya, entah berapa lama gak dicuci, kelihatan kotor, telinginya ditindik, lubangin ya, pakai tato, pakai macam-macam ya. Bukan hanya telinga saja yang ditindik, saya hidung, saya bibir ditindik. Kira-kira untuk duduk bersama dengan para santri baca Quran gitu semangat enggak kira-kira? Enggak mungkin. Karena bukan rasa enggak sejenis. Demikian juga seorang santri, seorang talib. Dia pun kalau seandainya untuk duduk dengan mereka pun juga enggak nyaman. Ahli sunnah dia akan nyaman bersama dengan ahli sunnah. Demikian juga ahli bid'ah pun akan nyaman bersama dengan yang sejenis dengannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan demikian juga Abu Dawud dalam sunan keduanya. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalili." Dan sebagian al-mar'u Al-mar'u ala dini khalili fal yandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu, agama seorang itu sesuai atau sebagaimana orang dekatnya. Artinya, diyanatu rajul wa diyanatu syakh. Agama seorang itu bisa dilihat dengan agama temannya. Sejauh mana tingkat ketaatan seorang itu akan dilihat dari kepada siapa dia berteman. Kepada siapa dia merasa dekat dan merasa nyaman. Maka kata Rasulullah, "Falyandur ahadukum," maka hendaknya salah seorang di antara kamu melihat, memerhatikan. "Man yukhalil," kepada siapa engkau berteman dekat. Tentang seorang jangan kita tanyakan siapa dia, tapi tanyakan temannya. Kalau kita ingin tahu siapa sebenarnya si fulan ini, maka lihat temannya. Dari teman yang dia berduduk bersamanya, dari teman yang dia condong kepadanya, dengan teman yang dia nyaman bersamanya, kita ketahui bagaimana sikap dia, bagaimana kepribadian dia, dan bagaimana dia nah dia. Sebagaimana diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim ikhwati fiddin rahimani wa Allah. Keberadaan teman yang kita dalam kehidupan kita tidak bisa luput dan lepas daripadanya sangat besar sekali pengaruhnya terhadap bukan hanya kepada agama dan keyakinan kita saja, lebih daripada itu kepada sifat kita, karakter kita, tabiat kita, ya, akhlak kita. Itu akan terpengaruh teman-teman yang kita dekatnya. Maka hendaknya kita pintar-pintar untuk memilih teman. Dan lebih daripada itu, sebelumnya kita selalu berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi taufik mendapatkan teman-teman yang saleh yang akan senantiasa membantu kita untuk taat kepada Allah, yang akan mengingatkan kita ketika kita terjatuh dalam kesalahan, akan menasihati kita ketika kita berbuat dosa. Kalau kita berteman dengan orang yang saleh, atau sebaliknya berteman dengan orang yang saleh, itu lawan diri saleh. Maka itu pun bukan hanya sekedar kita berteman dalam kehidupan dunia, itu akan berlanjut. Segala pertemanan tersebut akan berlanjut ila yaumil qiyamah, sampai negeri akhirat. Ila an yasha Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-suhbah as-salihah itu akan membawa seorang ini yang berniat. illa an yasha Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ba'dal maut, walaupun setelah Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan dan mematikannya, itu akan berlanjut. Baik suhbah salihah atau sayyi'ah. Adapun suhbah as-salihah at-tayyibah, bersahabat, berteman kepada orang yang baik, itu akan tidak akan putus di dunia, bahkan akan terus berlanjut ila yaumil qiyamah fil akhirah insyaallah ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang saling bersahabat semasa hidupnya. Orang-orang yang berteman ketika dia di dunia. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, pada hari itu, itu pada hari kiamat, sebagian mereka tak segan akan berubah menjadi musuh. Padahal dulu ketika di dunia berteman. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa, maka persahabatan mereka, pertemanan mereka akan berlanjut ila yaumil qiyamah. Kalau seandainya kita tidak sampai derajat sebagai derajat dicapai oleh orang-orang ahlu tuqa wassalam, dan kita bersama dengan mereka, insyaallah kita berharap dan berdoa kepada kita dikumpulkan bersama dengan mereka yaumul qiyamah. Walaupun mungkin amalan kita tidak bersampai sebagaimana amalan yang mereka kerjakan, orang yang membangun persahabatannya dan pertamanya di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertemanan dan persahabatan dia akan berlanjut ila akhirah. Dikatakan al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam menafsirkan ayat yang mulia ini dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ay kullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillah fa innaha tanqalibu yaumal qiyamah adawatan atau adawatun illa ma kana lillahi azza wa jal fa innahu daimun bidawamihi. Mana ayat ini, kata Ibnu Katsir, menukil dari sahabat Abdullah bin Abbas, setiap pertemanan dan setiap persahabatan yang dijalin di antara dua seorang, dua insan, li ghairillah, yang tidak dibangun dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, pertemanan dan persahabatan dikarenakan seiman, persahabatan dan pertemanan bukan dikarenakan ikatan keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat akan berubah menjadi musuh, permusuhan, akan saling mengingkari, akan saling menyeret. Kalau dia benar-benar maka enggak terima temannya selamat, dia di neraka. Illa makana lillahi azza wa jal, kecuali pertemanan dan persahabatan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala di atas dasar al-iman, di atas dasar at-taqwa, maka pertemanan dan persahabatan tersebut akan berlangsung, terjaga dan berlanjut. Itu sampai hari kiamat. Kemudian beliau meriwayatkan atsar dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Imam Al-Razzaq dalam musonafnya, Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat ini, qala khalilani mu'minani wa khalilani kafiran. Ayat ini yaitu al-akhila yauma idin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Ini menjelaskan tentang dua orang mukmin yang saling bersahabat dan dua orang kafir yang berteman. Sama-sama berteman, yang satu pertemanannya dibangun di atas al-iman, yang satu pertemanannya dibangun di atas kekufuran. Qala fatuhum biya ahadul mu'minaini wa bushira bil jannah. Maka salah seorang dari dua sahabat yang beriman tadi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Datang ajal mendahului yang satunya. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya sahabat tersebut, dia diberi kabar gembira akan jannah. Bahasanya dia min ahl jannah, dikarenakan kesolehannya, dikarenakan ketakwaannya, dikarenakan keimanannya. Busyirah bil jannah ba'da mautihi. Disampaikan kabar gembira tentang jannah setelah kematiannya. Fadzakara qalilah. Ini dulu selesai ada dan sambung. Stop dulu. Al-Mu'adzin yu'adzin. Sahabat Ali bin Abi Thalib dari Ibrahim bin Imam Terhuzar disebutkan Imam Kafir dalam tafsirnya bahasa ayat al-akhila yawma idin ba'dun li ba'din adu ila muttaqin. Bahasa ayat berbicara tentang dua orang sahabat yang membangun persahabatan dan di atas keimanan, dan yang satu ayat dua orang bersahabat yang dibangun persahabatan dan di atas kekufuran. Allah wafatkan salah seorang sahabat yang beriman tersebut dan Allah sampaikan kabar gembira untuknya berupa jannah. Fadzakara qalilah. Maka seorang sahabat mukmin tersebut ingat akan sahabatnya yang masih hidup di dunia. Faqala, maka dia pun berdoa, Allahumma inna mulanan qalili. Ya Allah, sesungguhnya sahabatku fulan, temanku si fulan, karena persahabatannya dibangun di atas keimanan, karena dia kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasulik. Dahulu, ketika kami masih hidup, sahabatku tersebut memerintahkan aku untuk taat kepadamu, mengingatkan aku untuk taat kepada rasulmu. Wa ya'muruni bil khairi wa yanhani 'anil syarri. Dan sahabatku tersebut dia selalu memerintahkanku kepada kebaikan dan melarangku dari segala kejelekan. Wa yunabbi'uni anni mulaqika. Dan dia senantiasa mengingatkanku bahwasanya aku akan berjumpa denganmu. Aku akan mati, bertemu denganmu, menerima balasan, ya, mendapatkan balasan. Allahumma fala tudillahu ba'di, ya Allah, janganlah engkau sesatkan dia sepeninggalku. Yang satu meninggal di atas keistiqomahan, wafat di atas iman, diberi kabar gembira dengan jannah, ingat saudaranya di dunia, didoakan, ya Allah, jangan aku sesatkan sahabatku tersebut tertinggal. Jangan aku sesatkan ia hatta turihi mislama ra'aitani wa tardu anhu kama radita anni. Jangan aku wafatkan dia, jangan aku sesatkan ia sepeninggalku hingga engkau tunjukkan kepadanya sebagaimana yang telah engkau tunjukkan, engkau perlihatkan kepadaku. Hingga engkau ridho kepadanya sebagaimana engkau telah ridho kepadaku. Fayuqalu lahu, maka akan dikatakan kepada hadzal mu'min, yang bersaudara bersahabat di atas keimanan tadi yang Allah wafatkan lebih dahulu. Dikatakan kepadanya, idhab. Falau ta'lamu ma lahu indi la tuhikta katsira wa la bakaita qalila. Pergilah dan lihatlah balasan yang telah aku siapkan untuk sahabatmu. Ini sebagaimana Allah memuliakan dia dengan berbagai macam kenikmatan, maka Allah telah siapkan untuk saudaranya mukmin yang mati di dunia balasan serupa dengan yang Allah berikan kepadanya. Kalau kau tahu balasan yang akan diberikan untuknya di sisiku, maka kau akan banyak tertawa dan sedikit menangis. Fakilan. Kalau dikatakan tuma yamutul akhar, kemudian sahabatnya mukmin tersebut menyusul mati berikutnya, Allah wafatkan setelahnya. Fayastami'u arwahuhuma, arwah keduanya pun bertemu, dipertemukan dengan Allah azza wajalla. Fayuqal liyuzni ahadukuma ala sahibi. Setelah kedua-duanya mati wafat di atas keimanan, di atas ketakwaan, di atas kesalehan, dikatakan kepada keduanya, hendaknya kalian saling memuji, saling menyanjung antara satu dengan yang lain di sini tentang sahabatnya. Silakan saling memberikan komentar tentang sahabatnya. Apa komentarmu? Apa persaksian yang dipersaksikan untuk saudara? Fayaqulu kullu wahidin minhuma, maka masing-masing dari keduanya, dari dua sahabat yang membangun persahabatannya di atas keimanan dan kesolehan tadi, dia katakan, ni'mal akh wa ni'mal sahib wa ni'mal khaliq. Ya Allah, dia adalah sebaik-baik saudara. Kenapa saling mengingat merintahkan kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, mengingatkan akan kematian, perjumpaan dengan Allah. Ni'mal akh wa ni'mal sahib, sebaik-baik sahabat. Wa ni'mal khalil, dan dia sebaik-baik teman dekat bagi. Saling memuji, saling memberikan persaksian. Ini ketika persahabatan dibangun dan berlangsung ila yaumil qiyamah. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa idza mata ahadul kafiraini, adapun apabila dua orang kafir yang saling berteman dan bersahabat di atas kekufuran, apabila salah satunya mati, wa busyira bin nar, dan disampaikan kepada yang berita tentang azab yang akan dia terima, di kuburnya sudah dapat berita apa yang akan dihadapi, apa akan yang dia diterima. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang akan dia dapatkan di akhirat setelah kebangkitan, maka dia pun ingat sahabatnya, dzakara qalilan, ingat temannya kafir di dunia dulu yang membangun pertemanan dan persahabatan di atas kekufuran dan kemaksiatan setelah kemungkaran. Fayaqulu, dan dia berdoa, Allahumma inna qalili fulanan, ya Allah, semua sahabatku, temanku, teman dekatku si fulan, kana ya'muluni bima'siyatika wa ma'siyati rasulik, dahulu ketika kami hidup di dunia, dia selalu ngajak, selalu nyamperin, memerintahkan aku untuk bermaksiat kepadamu dan bermaksiat kepada rasulmu. Wa ya'muruni bisyar wa yanhani 'anil khair, dia selalu memerintahkan diriku kepada kejelekan dan melarang diriku dari kebaikan. Padahal bodoh baik, sama-sama. Fala tahdihi ba'di, ya Allah, janganlah kau berikan petunjuk kepada dia sepeninggalku. Jangan kau berikan petunjuk kepadanya, hatta turihi mislama araitani, sampai kau tunjukkan kepada dia sebagaimana apa yang telah kau tunjukkan kepadaku. Berupa kabar tentang azab yang akan dia terima. Jakob ditunjuk sampai dia juga melihat sebagai ahlinya. Watasfatu alaika masafatta alayya, hingga engkau murka kepadanya sebagaimana engkau telah murka kepadaku. Qala fayamudul kafir akhar, kemudian yang kafir yang lain tadi diwafatkan, dimatikan oleh Allah berikutnya, yusul temannya. Fayatsami'u fayajma'u baina arwah baina arwahihima. Allah pun ketemukan, Allah pertemukan arwah dari keduanya. Fayuqal yusni awahidun minkuma ala sahibi. Masing-masing kalian hendaknya memberikan kesaksian tentang temannya, sahabatnya, yang dulu saling berteman dan bersahabat di dunia. Kala maka dia katakan, bi'sal sahibu wa bi'sal ah wa bi'sal khalil. Ya Allah, dia sejelek-jelek saudara, sejelek-jelek sahabat, dan sejelek-jelek teman dekat. Tidak ada yang lain. Berdampak atau oleh badan Allah. Dan ini juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 kalau enggak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'adz-dzalimu 'ala yadayhi." Dan pada hari ketika orang zalim itu gigit jari sebagai bentuk penyesalannya. Yaqulu, dia mengatakan, ya laitani tafattu ma'ar rasuli sabila. Duhai, sekiranya dahulu aku menempuh jalan bersama dengan Rasul. Dia ingin sekiranya dia menempuh jalan sebagai jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya dia tidak bersama dengan orang yang zalim, yang mengajak dia kepada kemungkaran, yang mengajak dia kepada kemaksiatan. Ya laita laita lam attaqid fulanan qalila. Dia kata, duhai, sekiranya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani anil dzikri ba'da idza'ani. Sungguh si fulan tersebut telah menjadi sebab aku tersesat setelah Allah datangkan petunjuk kepada pertemanan. Di kalangan temannya adalah yang jelek, ikut terpengaruh dan terbawa larut bersama dengan temannya di atas sesat. Dan dia menyesal di saat tidak lagi bermanfaat, menyesal. Dia katakan, ya laita laita lilam attaqid fulan, kalau tidak juga sekiranya dahulu di dunia aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Kenapa? Lapan atas ini. Sungguh dengan sebab aku berteman dengan si fulan al-khabis, al-fasik, al-fajir, al-dzalim, al-mubtadi, al-dzar, aku menjadi seperti dia. Laqad adallani 'ani dzikri, sungguh dia telah menyesatkan aku dari az-dzikri, dari kebenaran, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, ba'da idza'ani, setelah kebenaran datang kepadaku. Wakana syaitan dan insan yang khawatirna, dan adalah syaitan itu khawatirna, Ayo membiarkan manusia di atas kejelekan. Dikatakan oleh para ulama al-Qasirun, bahasanya ayat dah ikhbarun minallahi tabaraka wa ta'ala anin nadami alladhi yusibud dhalim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang penyesalan yang dialami oleh orang yang dolim di saat tidak lagi ada manfaatnya penyesalan. Di saat dia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dia kerjakan. Tidak ada kesempatan untuk menambah kebaikan, tidak ada kesempatan sedikit pun untuk mengurangi dosa. Nyesel luar biasa. Sambil gigit jari dia. Alladzi dzalama nafsahu bi'tibadihi 'ala tariqi sawi. Penyesalan orang yang dolim, yang mendolim terhadap dirinya ketika dia menjauh dari jalan yang lurus, jalan yang benar, tariqil huda, jalan petunjuk yang Allah ridai untuk menghambanya. Wa qala fa'amru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan orang yang memilih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memilih jalan orang-orang teman-teman yang jelek yang menyesatkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qodibidir rahiman ya Allah, jadi ini yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, lisan bagi salihin wal ahyar. Dan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita bersama dengan mereka di jannah nanti di berdiri karomah innahu waliyul qadir wa alaihi wa ta'ala bisawab sallallahu alaihi wa sallam. Dan insyaallah pada pertemuan kita esok pada fajar kita akan sampaikan tentang masalah ada al-Isra wa Sunnah. Ada yang mesti kita perhatikan dan kita jaga ketika kita berteman. Apa hak saudara kita dan apa kewajiban kita yang bukan jadi hak saudara kita. Wallahu a'lam bishawab.